إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين يا حرمتي، kita akan membahas satu permasalahan tetapi berisi sekian rincian, sehingga wallahu ta'ala a'lam apakah bisa diselesaikan pada pertemuan kita kali ini. Yaitu ciri-ciri seorang salafi. Dan sesungguhnya yang dikatakan salafi adalah ahli sunnah, yang benar-benar ahli sunnah wal jamaah, yang berpegang dengan sunnah dan tetap bersama jamaah. Tidak ada perbedaan antara dua istilah, apakah salafiyun ataupun ahli sunnah wal jamaah, atau firqatun najiyah atau ta'ifatun mansurah. Maka yang dimaksud adalah satu golongan, satu golongan yang dinyatakan akan selamat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam hadis iftiraq akan berpecahnya umat ini menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahida. Dikatakan oleh Rasulullah sallam al jamaah, enggak ada yang selamat, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan, wa hiya al jamaah, yaitu al jamaah. Sampai ketika ditanya siapa al-jamaah, qal ma ana alaihi wa ashabi, maka karena dikatakan selamat dalam hadis tersebut disebut firqatun najiyah. Dan Rasulullah SAW juga menggambarkan dalam hadis yang lain tentang golongan ini, golongan selamat ini, la tazal ta'ifatun min ummati zahirina al-haq atau al-haq zahirin لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Akan selalu ada satu golongan yang tetap di atas kebenaran, yang zahirina al-haq, yang zahir tegak di atas kebenaran. Dalam lafaz-lafaz lain disebutkan mansurin, selalu ditolong, selalu dibenarkan oleh Allah SWT. La yadurruhum man khadalahum, tidak mengganggu mereka, tidak merugikan mereka, tidak membuat mudharat untuk mereka. Orang-orang yang memboikotnya, yang acuh, yang tidak menolong, sama sekali tidak membuat mudharat. Khamidin azakullah, dengan berita ini, maka golongan yang selamat tadi dijuluki pula Taifatul Mansurah, golongan yang akan dimenangkan, atau golongan yang selalu dimenangkan. Paling tidak hujahnya pasti menang. Hujahnya pasti akan kokoh kuat, karena tidak lepas dari qaulullah wa qaulur rasul, tidak lepas dari ijma, kesepakatan ummah, kesepakatan para salafus saleh. Maka adalah hujah yang qati'ah, hujah yang kokoh kuat. Khamilin a'azakumullah, dan mereka berpegang dengan apa kata Rasul, berpegang dengan wasiat beliau alaihi salatu wassalam, ketika menyatakan usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa inta amara alaikum abdun habashi, aku pesan pada kalian, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa pada Allah dan tetap taat pada penguasa kalian, walaupun abdan habasyian, walaupun budak dari Habasyah. Dalam riwayat bahkan mujadda, sampai pada kalimat fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Fa 'alaykum bi sunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Maka golongan tadi yang najiyah, yang mansurah, berpegang dengan sunnah sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW, maka mereka dijuluki dengan ahlus sunnah. Fanibin a'azakumullah, dan pesan Nabi untuk taat pada penguasanya, untuk tetap bersama jamaah, menjadikan ciri berikutnya bahwa mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga fanibin a'azakumullah, ketika ditanyakan oleh ahlu wasuf kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, coba terangkan kepada kami dengan ringkas prinsip-prinsip keyakinan-keyakinan akidah yang harus kami yakini, yang harus kami pegang, yang kalau kami berpegang dengannya maka kami akan selamat, dan kalau kami lepas daripadanya kami binasa atau kami sesat, menyimpang. Maka Syekhul Islam menyatakan, hadihi aqidatu firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahlus sunnah wal jamaah. Disebutkan dengan satu golongan, tiga nama tadi, ini adalah aqidah firqatun najiyah, golongan yang selamat, yang mansurah, taifatul mansurah, yang mansurah ila qiyamis sa'ah, yang terus dimenangkan sampai hari kiamat, ahlus sunnah wal jamaah. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, jangan tertipu dengan berubah-ubahnya istilah. Di sini ciri-ciri ahlus sunnah, di sana ciri-ciri salafi, di sana ciri-ciri firqatul najiyah, atau di sini manhaj prinsip taifatul mansurah. Ternyata isinya sama. Ya memang nama-nama tadi juga sama. Maka apa yang kita bahas hari ini adalah apa yang sudah sering disinggung parsial-parsialnya. Yani ketika membahas masalah prinsip tauhid, itu salah satu prinsip firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah taifatul mansurah. Ketika membahas wajibnya berpegang dengan sunnah, itu juga prinsipnya salafiyun, para pengikut salaf ahlus sunnah firqatun najiyah taifatul mansurah. Ketika membahas keutamaan para sahabat, maka itu pun prinsip mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ketika kita mendapatkan judul ciri-ciri seorang salafi, maka sungguh ini materi yang sangat luas. Kitab yang saya bawa banyak, tapi tadi di sana sekretariat saya kurangi, percuma gak akan selesai, saya kurangin gak separuhnya. Sehingga kita ambil beberapa bagian yang merupakan perkara yang betul-betul penting dan ciri yang paling khas. Tentunya yang pertama dan utama yang sering dibahas, yaitu ihtimam bitauhid, sangat mementingkan tauhid. Bagaimana tidak? Sedangkan tauhid merupakan inti dakwah Islam. Intinya Islam. Intinya agama ini adalah tauhid. Sehingga kalau ditanya apa dakwah Rasulullah, akan menjawab tauhid. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma khalaq. Ketika ditanya oleh Raja Heraklius kepada Abu Sufyan, padahal waktu itu masih kafir sebelum masuk Islamnya, ditanya apa dakwahnya, dijawab dakwahnya qulu la ilaha illallah tuflihu. Dakwahnya ucapkan la ilaha illallah selamat, kalian selamat. Yani mempersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Dan benar, memang Rasulullah SAW demikian dakwahnya. Bahkan Nabi yang sebelumnya, yang sebelumnya, yang sebelumnya, seluruh para Rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah, kami telah utus di setiap umat seorang Rasul yang semuanya berdakwah dengan kalimat yang sama, an'budullaha wajtanibut taghut. Beribadalah kepada Allah dan jauhilah taghut. La ilaha illallah. Beribadah kepada Allah dan jauhi sembahan-sembahan lain. Karena taghut di antara maknanya yang jami' adalah ma'ubida min dunillah wa huwa radin, yang diibadahi selain Allah dan dia dalam keadaan ridha, itu taghut. Maka maknanya beribadalah kepada Allah dan jangan beribadah kepada yang lain. Qul inna a'udzubikumullah. Maka kalau ada mereka-mereka yang terjerumus dalam berbagai macam kesesatan dalam bentuk syirik, apakah syirkul kubur ataupun tawassul al-mamnu' tawassul syirik, maka orang itu bagaimanapun dia mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah. Betapa banyak kuburiyun yang mereka selalu mendatangi kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan para wali untuk menyatakan begini dan begitu, berikrar padanya, meratap, meminta, walaupun memintanya hanya meminta disampaikan, itu sudah cukup sebagai doa kepada mayit, dan cukup dikatakan syirik. Saya tidak meminta kepadanya, kami cuma minta disampaikan. Minta disampaikan itu minta, jadi itu doa. Maka walaupun pondoknya dikatakan pondok ahlus sunnah, dia bukan ahlus sunnah. Walaupun dikatakan pondok salafiyah, dia bukan salafi. Iya kan? Kenapa? Ciri percaya sudah tidak ada. Dia sudah mengajarkan kesyirikan-kesyirikan. Bahkan mengajarkan murid-muridnya untuk tawaf di kuburan tokohnya, pimpinannya. Walaupun namanya pondoknya Darut Tauhid. Namanya Darut Tauhid. Tapi mengajarkan murid-muridnya untuk syirik. Makanya kalau dibina azab Allah cukup. Bagi orang yang mengenali manhaj salaf dan mengenali ciri-ciri ahlu sunnah, cukup. Itu palsu. Tapi mengaku ahlu sunnah, tidak semua orang yang mengaku berarti benar. Kalau dibina azab Allah, kamu muslim yang sahabat. Apalagi kalau tauhid rububiyah. Yang musyrikin jahiliyah saja, sebagian besar mereka masih mengakui bahwa penciptanya adalah Allah, yang memiliki langit dan bumi adalah Allah, yang berkuasa adalah Allah, yang menentukan takdir-takdir adalah Allah. Kalau ada orang-orang yang tidak percaya dengan rububiyah, hilang. Jangan-jangan, jangankan ciri-ciri ke salafiyah, ciri-ciri keislaman tidak ada. Bahwasanya tokoh saya bisa menentukan takdir. Benjir. Ciri yang paling penting gak ada. Itu tauhid. Bagaimana mungkin dia mengaku ahli sunnah? Bagaimana mungkin mengaku dia sebagai golongan yang akan selamat? Barakallahu fikum. Maka ikhwan ibn a'azakumullah. Mulhidin. Dengan berbagai macam bentuknya. Tidak dikatakan ahli sunnah dan tidak dikatakan golongan selamat. Yang ketiga, dari jenis tauhid adalah masalah asma dan sifat. Ini yang terjadi di dalamnya sekian banyak penyimpangan-penyimpangan. Mereka-mereka yang masih menamakan diri mereka ahlus sunnah. Sehingga perlu diperhatikan ucapan para ulama. Di antaranya ucapan Imam Abdul Rahman As-Sabuni rahimahullah. Yang juga ditanya, seperti Syekhul Islam ditanya. Terangkan pada kami prinsip-prinsip Islam. Yang kalau kami berpegang dengannya kami selamat. Dan kami lepas dari warnanya kami tersesat. Maka beliau menjawab bahwasanya aqidatu salaf wa ashabul hadith, kata beliau rahimahullah dengan lafadznya, qultu, aku katakan sebagai jawaban, wabillahi taufiq, ashabul hadith ahyahum, semoga Allah merahmati yang hidup, wa rahima amwatahum, yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Kata beliau yang namanya ashabul hadith, di nama lain lagi dari ahli sunnah, karena tidak mungkin akan berpegang dengan sunnah kecuali melalui hadith. Tidak mungkin akan bisa berpegang dengan ajaran Rasul dan pemahaman salaf kecuali harus dengan sanad. Dan tidak mungkin akan mengerti mana sanad yang sahih, mana yang dhaif, kecuali dengan ilmu hadith. Maka yang berjalan di jalan tersebut hanya ahlul hadith, para ulama, sebagaimana ditafsirkan atau didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang siapa ahlul hadith. Kata beliau, ahlul hadith humus salaf min al-quruni thalatha. Yang namanya ashabul hadith adalah para salaf, dan dari generasi pertama, kedua, dan ketiga, tiga generasi pertama, wa man salaka sabilahum, dan yang menjalani jalan mereka. Demikian pula dikatakan oleh Syekh Tsani, apa itu ahlul hadis? Kata beliau, humul mutamassikun bi kitabillahi ta'ala, al-mutabi'una bis sunnati nabiyyih, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka summu ashabul hadis li'anna 'inayatuhum bi tafsilil hadis wa naqbil akhbar wa naqlil akhbar wa bina'al ahkami 'ala an-nusus. Kenapa mereka dinamakan ashabul hadis yang berpegang dengan kitab was sunnah? Dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Tsani, summu dinamakan ashabul hadis li'anna 'inayatuhum bil hadis, karena mereka sangat perhatian pada hadis, meneliti hadis, menukil berita-berita hadis, dan membangun hukum di atas hadis-hadis yang sahih. Fadibirin a'azakumullah, maka mereka ashabul hadith. Kata beliau, kata Imam Shafi'i rahimahullah, ashabul hadith, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka-mereka yang masih hidup, dan semoga memberikan rahmat kepada yang telah wafat. Seluruhnya yashhadun lillahi ta'ala bil wahdaniyah, semuanya mempersaksikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan keesaan. Seluruhnya berpegang dengan tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fanibidin a'azakumullah, man kharaja anhum faqad dhalla wabtada. Siapa yang keluar dari jalan mereka, maka dia telah sesat dan menyimpang, mengada-adakan kebid'ahan. Walil rasuli bir risalah wan nubuwah, dan mempersaksikan untuk Rasulullah SAW dengan risalah, mengimani kerasulan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yuqirruna rabbahum 'azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyu wa tanziluh. Dan langsung beliau berbicara tentang asma dan sifat, menetapkan, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, bi sifatihi, dengan sifat-sifatnya yang Allah katakan dengannya, yang Allah turunkan wahyunya, menerangkannya. Aw syahida lahu biha rasuluh, apa yang dipersaksikan oleh rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ashabul hadith, ini ahli sunnah, ini salafiyun, para salafus saleh. Mereka mengenali Allah dengan sifat-sifatnya, sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dan sifat yang Allah sebutkan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ditolak satu pun dari sifat-sifat Allah yang ada pada Quran dan Sunnah. Semuanya diimani dan menyatakan amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya semuanya dari sisi Rabb kami. Maka para mu'attilin, para penolak-penolak sifat, bukan ahlus sunnah. Yang tidak mau percaya dengan sifat-sifat, mereka bukan salafiyun, bukan firqatun najiyah, bukan ta'ifatun mansurah. Ala ma waradat bihi al-akhbaru as-sahihah, tentunya ucapan Rasulullah yang diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang sahihah. ونقلت العدول الثقات yang dinukil oleh rawi-rawi yang adil, terpercaya, jujur. Wa yuthbituna lahu jalla jalaluhu ma asbathahu li nafsihi fi kitabih. Dan menetapkan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Wa ala lisan rasulih, dan melalui lisan rasulnya. Wa la ya'taqiduna tashbihan, dan tidak meyakini ada yang menyerupai Allah. Walaupun kalimatnya, mungkin lafadznya sama, Allah mendengar. Allah sami'un. Tetapi qulina azakum Allah, berbeda mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Allah Maha mendengar, sedangkan makhluk pendengarannya terbatas pada frekuensi tertentu, terbatas pada jarak tertentu. Maka kalau Allah Sami'un Alim, Maha mendengar, Maha mengetahui, dimanapun suara itu Allah mendengar. Maka ahli sunnah wal jamaah, para pengikut salaf, mengimani sifat-sifat Allah, tetapi tidak menyamakannya dengan makhluk. La yusbihuna bisifatil makhluqin fayaquluna innahu khalaqa Adam biyadih. Maka mereka berkata dengan tegas, Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Karena Allah mengatakan begitu dalam Al-Quran. Karena Allah berfirman, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayhi. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Qadibilina azakumullah. Jangan dibayangkan, jangan digambarkan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, abadan. Hati-hati. Ahlus sunnah ciri khasnya, mereka tidak menyerupakan dengan makhluk, tapi mereka mengimani sifat-sifat Allah. Mereka-mereka yang bal, yang sesat, yang keluar dari jamaah, yang keluar dari prinsip-prinsip ahlus sunnah, adalah mereka yang menolak sifat, atau yang menerima tetapi menyerupakan. Yang menyatakan Allah punya tangan seperti kita, atau Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara seperti kita berbicara, maka ini dhal, bukan ahlus sunnah, bukan salaf, bukan salafiyun, dan dia bukan firqatun najiyah. Maka sebaliknya, mereka adalah ahlul dhalal, ahlul bid'ah, wa ahlul ahwa. Fanafirina azakumullah. Baru satu perkara, la ya'taqiduna tashbihan. Yang berikutnya, masih kata Imam Shafi'i rahimahullah, wa la yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Dan ashabul hadis tidak menyelewengkan makna-makna kalimat dari makna-maknanya yang hakiki. Tidak menyeret maknanya kepada makna lain. Tidak merubahnya, tidak menggantinya, tidak menambahinya, tidak menguranginya, tetapi apa adanya. Yaj, dikatakan yaj. Kalau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan, maka dikatakan tangan. La yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, mereka tidak merubah-rubah tempatnya, tidak merubah-rubah maknanya kepada makna lain. La yahmilu al-yadaini 'ala an-ni'matayn, tidak menyeret makna tangan kepada makna nikmat. Itu bukan kedua tangan, kedua kenikmatan. Aku ciptakan Adam dengan kedua kenikmatanku. Emang nikmat Allah cuma dua. Demikian pula tidak bisa, kata beliau, hamlil yadaini alal quwwataini. Berarti maknanya ayat tadi, menurut mereka, menciptakan Adam dengan kedua tangannya, ini menciptakan Adam dengan kedua kekuatannya. Tahrifan mu'tazilah. Ini tahrif, tahrifnya mu'tazilah. Maka ahlus sunnah, ashabul hadis, pengikut salam, tidak akan menakwil-nakwilkan, enggak akan menyelewengkan makna-makna sifat-sifat tadi kepada makna lain. Mereka akan memahami sesuai dengan apa adanya dengan bahasa Arab. Karena Allah katakan Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Quran turun bahasa Arab agar kalian paham. Maka dipaham dengan bahasa. Mereka yang menakwil-nakwilkan berkata, Kalau kita mentakwilkan nanti akan sama dengan makhluk. Tidak. Itu pikiran mereka. Kalau ahlu sunnah menerima makna lafadznya persis seperti apa adanya, tapi kita katakan tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan-tangan makhluk. Mendengar, tetapi tidak mendengar seperti mendengarnya makhluk. Dan seterusnya. Semua sifat dipegang dengan ayat Allah SWT, laisa kamitslihi syai, bahwa sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka ciri-ciri ahlu sunnah, ciri-ciri pengikut salaf, enggak akan menakwilkan ayat-ayat sifat kepada makna lain. Mu'tazilah, Asy'ariyah, Karamiyah, apalagi semuanya, dan pecahan-pecahannya, dan pengikut-pengikutnya, semuanya bukan ahlu sunnah, apalagi dikatakan pengikut salaf. Qala ibn a'azakumullah, kata beliau, kata Imam Shabuni, tidak mentahrif seperti tahrifnya Mu'tazilah, Jahmiyah. Mu'tazilah yang orang pertamanya adalah Wasil ibn Atha, dengan pendapatnya sendiri dia menentang gurunya Hasan al-Basri, dan kemudian terkucilkan Mu'tazilah, maka dijuluki golongannya golongan yang terkucil, golongan yang diboikot, Mu'tazilah. Sedangkan Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, yang lebih mengerikan lagi, yang tidak mau percaya dengan semua sifat. Allah SWT tidak mungkin punya sifat. Kalau Allah punya sifat, nanti seperti makhluk, kata dia. Jadi bagaimana? Allah tidak mendengar, kata dia, iya, tapi bukan tuli. Allah tidak mendengar, tapi tidak tuli. Allah tidak berbicara, tapi bukan bisu. Allah tidak besar, tapi bukan kecil. Fa'alaikumullah. Kata seorang A'rabi ketika mendengarkan kajian Jahan bin Safwan, bengong dia dengan kalimat-kalimat itu. Maka dia berdiri sambil membacakan syair. Di atas syairnya dia mengatakan, laqad junna Jahmun, sungguh telah gila Jahm. Ketika yusammi ilahahu, ketika menamakan ilahnya, ketika menyebutkan Tuhannya, besar tapi tidak besar, kecil tapi tidak kecil, dan seterusnya dan seterusnya. Namanya diterima, sifatnya enggak. Maka kata Arabi tadi, laqad junna Jahmun, enggak perlu dibantah oleh ulama. Arabi yang biasanya orang awam dari baju bisa membantah, laqad junna Jahmun ijsami ilahahu kabirun bila kabir, sungguh gila Jahm ketika menamakan Tuhannya dengan besar tetapi tidak memiliki kebesaran, dengan mendengar tetapi tidak memiliki pendengaran. Jadi kalimat tsani sebagai nama Allah diterima, tapi maknanya bukan mendengar. Wallahi sadaqal a'rabi, sungguh benar ucapan a'rabi, junna Jahmun, sangat gila dia. Ahlakahumullah, kata Imam Shabuni rahimahullah, semoga Allah binasakan mereka. Wala yukayyifunahuma bikayfin, dan juga tidak mentakyif. Tidak mentakyif yakni tidak bertanya kayak apa, seperti apa. Hayyuna azabullah kaum muslimin yang saya hormati. Lihat prinsip-prinsip ahlus sunnah, prinsip-prinsip salaf. Kita baca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sama kalimatnya, bi ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tashbih. Kita baca bukunya Imam Shabuni, sama, bi ghairi tashbihin wala ta'tilin wala tashbih. Qul inna a'udzu billah wala tahrif wala takyif. Sama, karena ini semua keyakinan para imam-imam Ahlussunnah sepanjang masa. Maka siapa yang keluar dari al-jamaah, keluar dari keyakinan mereka, maka mereka faqad dhalla wa ibtada', maka berarti dia sesat dan menyimpang. Wa man shadda shadda fin nar wa qad a'ada Allah ta'ala ahlus sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan ahlus sunnah, ashabul hadis, min at-tahrifi wa at-tashbih wa at-takyif. وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِالتَّعْرِيفِ, Allah selamatkan ahli sunnah dari tahrif, penyelewengan makna, dari tashbih, penyerupaan sifat dengan sifat makhluk, dari takyif, mempertanyakan kayak apa dan kayak apa. Wa man 'alaihim bitahrif bitta'rif wal fahim wal fahm. Dan diberi oleh Allah at-ta'rif wa at-tafhim. Diberi pengenalan oleh Allah. Kenal Allah dengan benar. Kenapa? Karena terbimbing dengan pemahaman salaf. Terbimbing dengan pemahaman salaf. Hatta salaku sabila tauhid wa tanzih, hingga mereka menjalani jalan tauhid dan jalan pensucian Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakal qawla bitta'til, dan tidak menolak sifat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat sebagai prinsip. Dan Ahlus Sunnah berpegang kuat dengannya. Ashabul Hadith berpegang kuat dengannya. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Kata para ulama, para imam-imam Ahlus Sunnah, ayat ini mengandung dua perkara. Perkara pertama, nafyut tasybih. Menafikan penyerupaan. Laisa kamitslihi syai'. Tetapi potongan kedua, penetapan sifat wa huwa as-sami'ul basir. Maka Ahlus Sunnah adalah umat al-wasata, umat yang tengah-tengah. Menerima sifat-sifat Allah as-sami'ul basir, tetapi menyatakan laisa kamitslihi syai'. Sedangkan mereka-mereka ahlut ta'til, ahlut tasybih, mereka terjerumus dalam dua titik ekstrim, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Yang satu menyatakan laisa kamitslihi syai' saja. Ininya enggak dipakai. Allah tidak sama dengan makhluk. Berarti tidak mungkin Allah punya sifat. Kalau punya sifat, nanti kayak makhluk. Tidak mungkin punya tangan, nanti kayak makhluk punya tangan. Enggak mungkin. Semua sifat ditolak dengan alasan laisa kamitslihi syai'. Lah potongan keduanya dikemanakan? Yang satu lagi, golongan yang lain, yang sebaliknya, menyatakan wa huwa as-sami'ul 'alim, Allah sendiri yang menyatakan berbicara, Allah sendiri yang menyatakan mendengar, Allah sendiri yang menyatakan basir. Berarti Allah mendengar seperti kita mendengar, Allah melihat seperti kita melihat, Allah berbicara seperti kita berbicara, dan seterusnya dan seterusnya. Potongan pertamanya enggak dibaca. Enggak dibaca, enggak diingat, enggak diyakini. Maka dhal. Yang ini dhal, yang itu dhal. Di mana Ahlus Sunnah? Di tengah-tengah. Mereka beriman pada keduanya. Allah memiliki sifat-sifat, tetapi tidak sama dengan makhluk. Artinya sifat-sifat yang sudah ditetapkan dari Quran dan Sunnah, sifat-sifat yang sudah ditetapkan dengan riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW, maka ditetapkan dengan menyatakan tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Walaupun dikatakan tangan, tangannya tidak sama dengan makhluk. Walaupun dikatakan mata, matanya tidak sama dengan makhluk. Ini qanibina azakullakum muslimin sa'armati. Apa yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah, kama warada fil Quran, sama sebagaimana apa yang terjadi pada masalah Al-Quran. Kau muslimin yang sa'armati, kapan tercetusnya istilah manhaj salaf, akidah salaf, atau pemahaman salaf? Dan siapa yang dijuluki dengan Imam Ahlus Sunnah? Qanibina azakumullah, Imam Ahmad rahimahullah. Padahal pemahaman itu sudah ada sejak para sahabat, pada tabi'in, pada tabi'in, tabi'in. Tapi kenapa terkenalnya, mencuatnya di zaman Imam Ahmad rahimahullah? Karena masalah Al-Quran di masa itu, yang sekian kelompok sesat, di antaranya Mu'tazilah, dan kebetulan bisa mempengaruhi penguasanya, maka penguasanya memaksakan asas tunggal, harus menyatakan bahwa Quran adalah makhluk, bukan sifat Allah. Allah tidak berbicara. Menolak sifat kalam, menolak sifat berbicara, menolak sifat Allah SWT al-kalam, dan tidak mau menyatakan Al-Quran kalamullah. Mereka menyatakan Al-Quran makhluk. Allah menciptakan pembicaraan, bukan berbicara. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh masalah ini. Jangan dikatakan seperti ucapan hizbiin, sudahlah gak perlu ribut. Kalian berpendapat yang ini benar, silakan. Kalian berpendapat yang itu yang benar, silakan. Jangan saling salah menyalahkan. Tidak. Imam Ahmad tegas menyatakan Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Walaupun dia dipenjara, walaupun dia disiksa, walaupun dia dicambuk, tetap menyatakan Quran kalamullah. Dan beberapa ulama yang lain yang hidup waktu itu sama, tegas menyatakan Quran kalamullah. Dan khawatir masyarakat awam terbawa oleh penguasanya, khawatir terbawa dengan kesesatan, dia sengaja-sengaja mengatakan pada anaknya, wahai anakku, nanti setelah Jumat, setelah sholat Jumat selesai, kamu tanyakan tentang Al-Quran kepadaku. Engkau duduk di belakang dan aku akan duduk di depan. Kau tanyakan kepada aku tentang Quran dan aku akan jawab pada mereka, hingga hadirin sholat Jumat semuanya tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah Quran. Maka setelah selesai, anaknya mentaati perintah bapaknya, berdiri dan menyatakan karena jauh, tentu suaranya harus keras. Dan didengar oleh hadirin, ya abati, wahai ayahku, ma taqulu bil Quran? Apa yang kau katakan tentang Al-Quran? Dijawab oleh bapaknya dengan berdiri pula, Al-Quranu kalamullah, Al-Quranu ucapan Allah, bukan makhluk. Fa'anibin a'azakumullah. Tentunya resikonya jelas. Apa resikonya? Dia akan mendapatkan berbagai macam kejelekan dari penguasanya. Apakah ditangkap atau disiksa, dipenjara, dan seterusnya. Tapi dia tidak peduli tentang dirinya. Yang dia pedulikan ummah. Ummah. Dan ini bukan pemberontakan. Ini bukan pemberontakan. Kenapa? Ketika mereka datang kepada Imam Ahmad di penjara, ya Imam, perintahkan kami untuk melawan. Kita perangi saja penguasa ini. Dikatakan, la. Dimaul muslimin. Dimaul muslimin. Jangan. Darahku muslimin, darahku muslimin. Berarti apa yang dipentingkan oleh Imam Ahlus Sunnah ini? Yang dipentingkan adalah masyarakat paham. Jangan terbawa dengan kesesatan Mu'tazilah. Bahwa Al-Quran kalamullah. Allah memiliki sifat kalam. Walaupun dia sendiri mendapatkan kerugian. Biar. Kalau kalian sabar, aku. Yang sakit, yang tersisa, hanya aku dan pulang dan pulang. Bisa dihitung dengan jari. Tetapi kalau melawan, dimaul muslimin, dimaul muslimin, la ara zalik, la amurukum, ma amurukum, la ara zalik, dimaul muslimin, dimaul muslimin, diulang-ulang oleh beliau. Darahku muslimin, darahku muslimin. Aku tidak berpendapat demikian. Aku tidak menyuruh kalian. Subhanallah. Mementingkan ummah daripada dirinya. Sehingga muncul istilah ini Ahlus Sunnah. Ini pengikut salaf, yang ini menyimpang. Pada masalah satu masalah saja. Al-Quran kalamullah. Mereka menyatakan Quran makhluk. Ikhwan ibn a'azakumullah. Lihat ucapan Imam As-Sabuni rahimahullah. Kadzalika yaqulun fi jami'i sifat. Demikian pula mereka ashabul hadis berkata dalam semua sifat. Allati nazala bidzikriha Al-Quran. Yang diturunkan dengan membawa sifat-sifat itu Al-Quran. Wa waradatil akhbar as-sahih. Yang diriwayatkan dengan berita-berita yang sahih. Apakah minas sam'i wal basari wal aini wal wajhi wal ilmi wal qudrah wal quwwah wal izzah wal azamah wal iradah wal masyi'ah wal qaul wal kalam wal ridha was sadq. Itu semua sifat-sifat Allah yang kita harus imani. Karena ada dalam Quran dan sunnah tsabitah. Maka harus kita katakan aman Nabi. Bahwa Allah benar-benar memiliki sifat pendengaran, penglihatan, mata, wajah, ilmu, kekuatan, kekuasaan, kemuliaan, keagungan, kehendak, keinginan, ucapan, berbicara, keridhaan, murka, marah, cinta, benci, wal farah wa dhahik. Bahkan Allah disebutkan dalam hadis yang sahih, dikatakan farihah, gembira. Dan dikatakan bahika, tertawa. Hati-hati. Jangan karena perasaan, ah, masa Allah tertawa, kemudian ditolak. Hati-hati. Jangan sampai kalian terbawa oleh hawa nafsu kaum sufi atau hawa nafsu mereka-mereka ahlul bala. Gak enak, gak perasaan, gak masa tertawa. Itu karena kalian membayangkan tertawa seperti kalian. Itu karena kitanya membayangkan sendiri. Ah, masa Allah tertawa? Kakak, gak mungkin. Jadi kamu membayangkan sendiri, membantah sendiri. Jangan. Kamu katakan dengan tegas dan yakini dengan yakin. Bahwa tertawanya Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Karena zat Allah tidak sama dengan makhluk. Apalagi tertawanya. Gak mungkin sama dengan makhluk. Maka imani, kami beriman dengan hadis ini. Kami percaya dengan hadis ini. Ini ciri-ciri Ahlus Sunnah. Kalau gak begitu, bukan ahlus sunnah. Berat menerimanya. Ada ganjelan di sini. Itu namanya fi qulubihim zaik. Berarti dalam hatinya ada sesuatu. Kalau yang fi qulubihim zaik, mereka-mereka orang-orang yang na'udzubillah akan menyimpang dan sebentar lagi dia akan keluar dari sunnah satu demi satu. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sikap seorang yang berilmu. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dibedakan dari ahlu zaig. Adapun yang mereka-mereka fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili. Adapun mereka-mereka yang di hatinya ada zaig, ada penyimpangan, ada sesuatu, maka carinya ayat-ayat yang samar-samar, ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili. Sampai pada ucapan Allah, wa ammar rasiquna bil ilm. Adapun mereka-mereka yang rasikhuna fil ilm. Apa lafadznya? Warasikhuna fil ilmi yaqulun. Dan mereka-mereka yang dalam ilmunya, yang mantap ilmunya, yang ilmunya rasikh, mereka akan berkata, amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami percaya dengannya karena ini dari sisi Allah. Itu kan kalau Quran. Tapi tadi masalah pertolongan hadis. Khamilina azakumullah, hadis sekalipun ucapan Rasul bukan dari hawa nafsu beliau. Innahu la yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Rasulullah enggak akan berbicara dari hawa nafsunya, tetapi wahyun yuha. Maka para ulama menyebutkan hadis-hadis yang sahih juga wahyu. Ma qala fil wahyaini, sebagaimana tsabata fil wahyaini, disebutkan dua wahyu. Wahyu dalam Quran dan wahyu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada apa yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih sama dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, diucapkan dengan sama, amanna bihi kullun min inda rabbina. Ini hadis begini, hadisnya sahih, sahih. Amanna bihi kullun min inda rabbina. Ini ada ayat seperti ini, amanna bihi kullun min inda rabbina. Tidak perlu bertanya-tanya dengan takyif, kayak apa, seperti apa, seperti apa. Pertama, siapa yang akan menjawab? Ini kayak apa ya tangannya? Kayak apa tertawanya? Seperti apa tingginya di atas arasnya? Siapa yang akan menjawab? Kita gak ada yang tahu, gak ada yang kenal Allah kecuali melalui kitab sunnah. Maka apa yang diberitahukan oleh Allah tentang dirinya, kita tahu. Dan apa yang tidak diberitahukan, kita tidak tahu. Sedangkan sifat-sifatnya diberitahukan pada kita, sedangkan kayak apanya tidak diberitahukan. Maka yang diberitahukan kita katakan amanna bihi, dan apa yang tidak diberitahukan kita katakan Allahu a'lam. Kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu, yang lebih kenal. Khamilina razaqullakum muslimin yang sahab sarumati. Ini ciri khas ahlus sunnah. Selamat mereka. Berjalan mereka dengan lurus. Maka Imam Malik rahimahullah ketika didatangi oleh seseorang bertanya dengan kalimat, bagaimana tingginya Allah di atas arsy? Kaifa istawa 'ala al-'arsy? Imam Malik tertunduk. Wa 'alahu ar-rahba. Berkeringat beliau. Keringat dingin. Sampai kemudian beliau surya mengangkat kepalanya dan kemudian menyatakan bahwasanya istiwa ma'lum. Istiwa itu kalimat yang bisa dipaham oleh orang Arab, dipaham maknanya tinggi. Wal kaifu majhul, dan kayak apanya tidak diberitahu, enggak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepadanya wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan pertanyaan tentangnya adalah bid'ah. Akhirnya hadza al-mubtadi, usir si mubtadi itu. Usir. Enggak ada kemudian murid-murid mengatakan, ya syekh, agak lunaklah dalam berdakwah. Jangan kaku gitu. Enggak ada. Karena enggak ada waktu itu hizbiyin, sururi, enggak ada. Sehingga enggak ada yang marah. Tapi kalau sekarang kita mengatakan itu, keluarkan itu. Wah, ustaz ini terlalu keras. Terlalu ekstrim. terlalu begini. Kenapa? Karena mereka menganggap remeh masalah penyimpangan dzat. Menganggap remeh masalah-masalah yang seperti itu. Padahal itu ciri khas Ahlus Sunnah pengikut salaf, berpegang dengan tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Dan mereka berpegang dengan apa yang dijalani oleh salaf, mengimani makna-makna zahirnya, tidak mentakwilkan kepada makna-makna lain. Tidak mentasbih, tidak menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Dan tidak menolaknya. Dan juga tidak mempertanyakannya dengan kaya apa. Qulimdina azakumullah. Sehingga ketika ada seorang yang tanya, saya lihat, apakah orang ini memang betul-betul bodoh? Atau orang-orang yang memang cari masalah? Kalau cari masalah kita mesti keluar sama. Kenapa? Karena dia bikin-bikin masalah. Bukan pertanyaan, tetapi penentangan. Qulimdina azakumullah. Biasanya orang penentang itu dengan tanya. Ini kejadian terjadi begini. Dia gak percaya. Ah, masa iya? Kayakmu. Bagaimana coba? Apakah dia percaya? Gak percaya. Dan itu yang diusir oleh Imam Malik rahimahullah. Dia bukan bertanya, tetapi tidak yakin dengan berita itu. Allah Maha Tinggi dan seterusnya. Kayak apa itu? Astagfirullah. Qulimdina azakumullah. Oleh karena itulah Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah menyatakan, wal kalamu wal khusumatu wal jidal wal mira' muhdathun yaqdah bisyak yaqdah syak bil qalb wa in asaba sahibahu al haq was sunnah maka tidak perlu al-kalam, ilmu kalam, main-main kata. Enggak perlu berdebat, enggak perlu bertikai, enggak perlu berbantah-bantahan. Semua itu muhdats. Semua perkara-perkara muhdats. Apa yang dijalani oleh salaf, apa yang dijalani oleh imam-imam al-sunnah sepanjang masa adalah menerima apa adanya dalam Quran, apa adanya dalam sunnah, diimani. Aman nabihi kulumi indi rabbina. Mudah, gampang jalan sunnah. Tetapi ada sekian golongan yang mempermasalahkan, memperdebatkan, bahkan dengan ilmu mantik, ilmu kalam. Maka Imam Al-Barbahari menyatakan dalam Syarhus Sunnah, al-kalam wal-khusumat wal-jidal wal-mira' muhdathun. Itu perkara-perkara muhdath. Yabdahu syak fil qalb. Akan membuat keraguan dalam hati. Apa kelanjutan si penanya tadi kepada Imam Malik? Hei apa? Apa kelanjutan kira-kira kalau dijawab? Bantah-bantahan. Sebelum diusir, sebelum berbantah-bantahan, diusir dulu yang memalik. Sadaqah wa nasah. Sungguh tempat sekali. Pas sikap Imam Malik kepada orang yang seperti itu. Kalau dia duduk di majlis Ahlus Zaiq ini, kemudian bertanya. Saya mau tanya. Memang betul, Allah berbicara. Kayak apa itu berbicara? Coba terangkan kepada saya. Kalau kamu layani, apa ujung-ujungnya? Debat. Ujung-ujungnya kalamul mira'. Ujung-ujungnya adalah khusumah. Yang yaqdahu syak fil qalb. Yang menyebabkan keraguan dalam hati. Wa in asaba sahibahul haq. Walaupun kebetulan kamu masih di atas kebenaran, masih ada keraguan. Kenapa? Karena sudah dikasih sekian syubhat. Yang tadinya yakin, sekarang yakin. Apa bedanya pertama dengan kedua? Tadi yakin banget, sekarang yakin. Tapi itu tadi pertanyaan itu bagus juga. Artinya masuk akal juga. Keyakinannya sudah berkurang. Ini yang tidak bisa diukur dengan barometer. Tidak bisa diukur dengan warna. Oh, kalau bisa lihat warnanya, sekarang imannya warna merah. Nanti warna kuning berubah jadi putih, pudar. Tidak bisa dilihat. Tapi terlihatnya dari sikap. Tadinya dia kencang, setelah debat, jadi gak kencang lagi. Bahkan melihat yang kencang alergi. Ini orang keras banget. Yang salah di mananya? Pada dia, bukan pada orang tadi. Orang tadi wajar-wajar saja. Alhamdulillah, tidak sampai memerangi. Di zaman Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij, memerangi Syiah Rafidhah. Di zaman para ulama setelahnya, para penguasa Ahli Sunnah menangkap para Mu'tazilah atau para Qadariyah. Tetapi sekarang bicara bahwa mereka menyimpang, itu sudah dianggap keras. Wah, keras sekali pusatnya. Gimana kerasnya? Apa isi dakwah ini kalau bukan menyatakan yang ini benar, yang ini salah? Yang ini sunnah, yang ini bid'ah. Yang ini di atas jalan yang lurus, mereka menyimpang. Wahai kaum muslimin, ikutilah yang lurus, jangan ikuti yang menyimpang. Ini dakwah. Wajar. Karena dakwah itu selalu berisi dua perkara. Bashiru wa nadhiru. Bashir memberikan kabar gembira, nadhir memberi peringatan-peringatan, ancaman-ancaman, hati-hati. Kabar gembira, hendaklah kalian ikuti jalan yang lurus, kalian akan selamat. Ikuti jalan yang lurus, kalian akan begini, telah mendapatkan keridhaan Allah dan seterusnya. Kabar gembira. Tetapi harus diimbangi dengan ancaman. Tapi kalau menyimpang, ujung-ujungnya finnar. Kalian akan kufur. Ini khulilina azakumullah. Isi dakwah para rasul seperti itu. Kembali pada ucapan Imam Al-Bardahari rahimahullah. Wa'alam rahimahullah. Annal kalama fir rabbi ta'ala muhdathun. وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن أو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كتب لي رحمه الله اعلم كتبه إلى سمك الله رحمته بوا الكلام في الرب Ta'ala muhdatsun, bahwa berbicara dengan ilmu kalam tentang Allah itu muhdatsun. Hati-hati. Bid'ah. Berbicara tentang Allah dengan ilmu kalam itu bid'ah. Wa huwa bid'atun wa dalalah, kebid'ahan dan kesesatan. Maka tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali dengan apa kata Allah dan apa kata Rasul. Enggak boleh berbicara tentang Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya atau apa yang diterangkan oleh Rasulnya tentang Allah Azza wa Jal. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Rabbana awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha, ya'lamu sirra wa akhfa, 'ala 'arsyi istawa wa 'ilmuhu bi kulli makan la yakhlu min 'ilmihi makan. Rabb kami adalah al-awwal, yang enggak ada ujung awalnya. Akhir, yang enggak ada akhirnya. Ya'lamu sirra wa akhfa, yang mengetahui yang tersembunyi maupun yang terlihat. Wa 'ala 'arsyihi istawa, dan Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Wa 'ilmuhu bi kulli makan, tetapi ilmunya mengetahui segala tempat. Dan enggak akan lepas tempat manapun dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqulu fi sifat. Lihat ucapan Imam Al-Barbahari, sengaja saya ucapkan juga walaupun sama dengan yang tadi supaya tambah yakin bahwa ini bukan ucapan satu ulama tapi hampir semua ulama. Sama-sama mutaimiyah. Kemudian disebutkan tadi Imam As-Sabuni, sekarang Imam Al-Barbahari. Wala yaqulu fi sifatir rabbi kaifa wa lima. Tidak boleh dikatakan terhadap sifat-sifat Allah dengan pertanyaan kaifa dan dengan pertanyaan lima. Tidak boleh bertanya kayak apa, enggak boleh bertanya kenapa. Illa syakun fillahi ta'ala tabaraka wa ta'ala, kecuali orang yang ragu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya masukkan ucapan ini sebagai bukti bahwa memang itu ciri khas Ahli Sunnah. Karena kata beliau, tidak ada yang bertanya kaifa wala lima illa syakun. Enggak ada yang bertanya kayak apa itu istiwanya, kayak apa itu tangannya, atau lima, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, kenapa kok Allah di atas, kenapa Allah enggak di sini saja. Ini qulina azakumullah, tidak mengucapkan demikian kecuali syak, orang yang syak, orang yang ragu. Ahlus sunnah yakin dengan apa kata Allah pasti benar, apa kata Rasul pasti benar yang sahih, dan apa yang tidak diberitakan mereka enggak lancang berbicara. Mereka enggak lancang mengucapkan dengan hawa nafsu atau dengan ilmu kalam, ilmu mantik, tidak. Dia akan mengatakan dengan sederhana, tidak tahu karena tidak diberitahu. Sehingga enggak nanya. Mereka memiliki ilmu. Bahwa pertanyaan kayak apa? Enggak mungkin ada yang bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Satu-satunya yang bisa jawab adalah Allah sendiri. Dan wahyu sudah berhenti. Artinya tidak turun lagi. Kalian bukan Rasul. Maka jangan harap kemudian turun. Tangan saya seperti ini, enggak. Berarti pertanyaan tadi pertanyaan sia-sia. Maka enggak mungkin tanya seperti itu. Illa syakun. Kecuali orang yang syak. Orang yang memiliki zaiki hatinya. Miryah. Keraguan dalam hatinya. Wal-Quranu kalamullah. Masih kata Imam Al-Badrahal. Dan Al-Quran kalamullah. Wa tanziluhu wa nuruhu laisa bimakhluq. Al-Quran ucapan Allah. Yang diturunkan oleh Allah. Bukan makhluk. Lianna Al-Quran minallah. Wa ma kana min Allah fa laysa bi makhluq, kana Al-Qur'an dari Allah dan apa yang dari Allah bukan makhluk. Contoh. Kalau dikatakan Allah memiliki sifat aziz, sifat izzah, maka Allah dinamakan aziz. Baik. Sekarang al-izzah dipendekkan kekuasaan kemuliaan Allah, makhluk atau bukan makhluk? Hah? Kemuliaan Allah. Makhluk atau bukan makhluk? Ya bukan makhluk. Karena dari sifat Allah al-aziz. Contoh kedua. Allah ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu maha kuasa. Sekarang kalau kita dengan, kita bendakan. Kekuasaan Allah. Qudratullah. Makhluk atau bukan makhluk? Kekuasaan atau qudratullah. Makhluk atau bukan makhluk? Bukan makhluk, karena itu sifat dari sifat Allah. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan doa. Berdoa meminta perlindungan kepada kudrah, kudratullah. A'udhu bi'izzatillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan izzatullah dan kudratihi. Kalau izzat dan kudrah itu makhlukan, berarti Rasulullah mengajarkan syirik. Meminta kepada selain Allah. Kalla wallah, tidak demi Allah. Rasulullah tidak mengajarkan syirik. Mengajarkan meminta kepada Allah. Dan meminta kepada sifat-sifat Allah. A'udhu bi'izzatillahi wa kudratihi. Min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah. Dan kekuasaan Allah. Dari apa yang aku dapat ini. Ini bagi orang yang sakit. Mengucapkan demikian 7 kali. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Fa'ibn a'azakumullah. Demikian pula Allah memiliki sifat kalam. Bagaimana dengan kalamullah? Makhluk atau bukan makhluk? Fa'ibn a'azakumullah. Jelas. Sama dengan yang tadi. Qiswala haraj. Qiyaskan. Samakan. Allah memiliki sifat kalam. Maka ucapan Allah bukan makhluk. Dan buktinya. Rasulullah SAW juga mengajarkan doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya. Ya taqulina a'udzubikumullah. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalau kalimat-kalimat Allah ini makhluk, berarti Rasulullah SAW mengajarkan syirik. Mengajarkan kita untuk berlindung pada makhluk. Astagfirullah. Tidak mungkin wallah. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan syirik. Tetapi karena kalimat-kalimat Allah bukan makhluk. Itu sifat Allah. Maka Rasulullah mengajarkan tauhid. Mengajarkan untuk meminta kepada Allah. Dan kepada sifat-sifat Allah. Kepada izzatullah. Kepada qudratullah. Dan kepada kalimat-kalimat Allah. Jelas sesungguhnya alhamdulillah. Selanjutnya ucapan Imam Al-Barbahari. Rahimahullah. Wahakadha. Qala Malikun. Ibn Anas wa Ahmad ibn Hanbal wal fuqaha qablaha wa ba'daha wal mira'u fihi kufrun. Demikian pula diucapkan oleh Imam Malik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal dan para fuqaha yang sebelumnya dan setelahnya, para ulama yang sebelumnya dan setelahnya. Wal mira'u fihi kufrun. Dan al mira' adalah kekafiran. Memperdebatkan sifat Allah. Kufur. Ini dengan kalah. Memperdebatkan sifat Allah. Yang satu jadi jabriyah. yang harus jadi qadariyah. Berdebat lagi tentang sifat Allah dengan kalam mereka, dengan ra'yu. Yang satu menjadi penolak sifat, yang satu menjadi musyabbih. Hadirin a'azakumullah, itu akibat miraf. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak akan terpengaruh dengan kalam, wa ilmu kalam, wal mantik, wa ilmu mantik, dan seterusnya dalam masalah sifat-sifat Allah. Mereka sederhana. Apa kata Allah, apa kata Rasul, terima. Imani apa adanya dengan tidak menyerupakan dengan makhluk. Ini ciri-ciri ahli sunnah. Yang tidak demikian bukan ahli sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang kedua, dari ciri-ciri seorang ahli sunnah pengikut salaf adalah ihtimam bisunnah. Mementingkan sunnah. Kalau tadi mementingkan tauhid. Yang kedua, mementingkan sunnah sesuai dengan julukannya ahlu sunnah, maka mereka sangat mementingkan sunnah. Tentunya karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bagaimana sikap seorang mukmin, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qaballahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bahwasanya enggak akan seorang mukmin ataupun mukminah kalau Allah sudah memutuskan dan Rasulnya sudah memutuskan, maka tidak mungkin bagi mereka ada khiyaratu min amrihim. Enggak mungkin ada pilihan lain dari urusan mereka. Ini qulubil azabullah, ciri yang berikutnya. Berpegang dengan sunnah dalam artian ajaran Rasul, bukan sunnah dalam artian hukum. Yang dikerjakan mendapatkan pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa, bukan itu maksudnya. Tetapi berpegang dengan ajaran Rasulullah SAW secara keseluruhan. Jadi menerima apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Bahwa ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini yang baik, ini yang jelek. Semuanya diterima dan kemudian diterapkan pada dirinya. Qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Apakah ala jawarihi atau ala qalbi atau ala lisan. Ini qulana a'azakumullah. Ahli sunnah pengikut salaf. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak akan mungkin seorang mukmin dan mukminah kalau sudah ada keputusan dari Allah, enggak akan mungkin ada pilihan lain kecuali sami'na wa ta'ala. Dan Allah juga berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau disebutkan dalam ayat lain, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Maka mereka yang mengaku ahli sunnah, mengaku pengikut salaf, pasti mesti ciri khasnya dia akan meneladani Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berupaya untuk menghidupkan sunnah demi sunnah pada dirinya. Dan karena ancaman Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang tidak mengikuti jalan Rasul, terancam dengan fitnah, terancam dengan kesesatan, terancam dengan penyimpangan, bahkan terancam dengan kekafiran. Kata Allah, فَيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah hati-hati mereka-mereka yang menyelisih perintah Nabi, perintah Rasul. Antusibahum fitnah, akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Qanifirina azakum Allah, perhatikan. Allah ancam akan tiba fitnah. Dan ternyata kata para ulama seperti Imam Ahmad dan lainnya, bahwa al-fitnah di sini adalah syirik atau kufur. As-sunnah safinatun najah. Sunnah itu perahu keselamatan. Seperti safinatun Nuh alaihi salam. Man rakibaha najah wa man khalafa anha ghurq. Siapa yang menaikinya dia selamat, dan siapa yang lepas daripadanya binasa. Demikian pula sunnah. Siapa yang menjalaninya maka dia selamat, dan siapa yang yukhalif khalafa anha ghurq, akan tenggelam. Tenggelam dalam syubhat, tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam berbagai macam tarikan-tarikan hawa. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka sunnah demi sunnah, walaupun hukumnya sunnah, itu memiliki fungsi yang sangat besar, yang sangat penting, yaitu benteng. Benteng seorang sunni salafi, benteng seorang ahli sunnah. Ketika dia mengerjakan sunnah demi sunnah, maka sekian syubhat akan terbantah dengan sunnah-sunnah. Sekian syubhat akan mental, enggak akan bisa masuk ke dalam hati kita, karena sudah dipenuhi dengan kecintaan pada sunnah, amalan sunnah, prinsip sunnah, akidah sunnah. Alhamdulillah. Maka ya qulina a'azakumullah, siapa yang lepas dari sunnah akan menyimpang. Akan menyimpang sedikit demi sedikit, cepat ataupun lambat. Amir mu'minin, khalifatul rasul, yang pertama, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, menyatakan dengan kalimat, lastu tarikan syai'an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mal bihi illa amiltu bihi. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir. Kata ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, aku enggak akan tinggalkan sedikit pun dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Aku enggak akan meninggalkannya sedikit pun. Aku khawatir kalau aku meninggalkannya sedikit saja, an-azir, aku akan menyimpang, aku akan sesat. Ini adalah pemahaman cerdas. Ini adalah pemahaman yang tepat dari manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Aku khawatir kalau aku tinggalkan, aku akan sesat. Qul inna a'udzu bika min mati. Yang mana yang kalau ditinggalkan akan sesat? Semuanya. Loh, masa yang enggak wajib juga begitu, Ustaz? Yang enggak wajib memang enggak dosa. Tetapi tamengmu berkurang kekuatannya karena kurang satu sunnah. Tameng agak berlubang. 2, 3. Semakin rawan. Dan kata para ulama, seperti ditukil oleh Syekh Abdul Salam bin Barzis Ali Abdul Karim dalam kitabnya Daruratul Ihtimam bi Sunnah An-Nabawiyah, beliau menyatakan dan menukil ucapan para ulama dari madhab-madhab. Dari madhabnya Abu Hanifah disendirikan, kemudian dibawa madhabnya Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i. Bahwa sunnah yang hukumnya tidak wajib, ini yang hukumnya tidak wajib, ada macam-macam, tidak sama. Ada sunnah yang muta'akkid atau mu'akkad, mu'akkadah. Ada yang nawafil ta'at. Dan ada sunnah yang sifatnya ziyadah. Maka kalau itu nawafil ta'at atau ziyadah, zaidah, seperti sholat, dipanjangkan. Enggak dipanjangkan, enggak apa-apa. Dipanjangkan terus. Ini, khonibin a'azakumullah, satu sunnah. Tetapi kalau sunnahnya, sunnah yang mu'akkadah, seperti sholat witir, yang enggak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW, apakah safar ataupun hadar, safar ataupun fil hadar, tidak pernah meninggalkan witir. Demikian pula sunnah fajr juga enggak pernah ditinggalkan. Maka ini kalau ditinggalkan secara terus menerus, maka dia fasik. Yurad syahadatuhu, ditolak persaksiannya. Ini pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik, dan lain-lain. Bahkan Imam Ahmad menyatakan siapa yang meninggalkannya terus-menerus atau sering meninggalkannya, fahuwa fasik, tidak diterima persaksiannya. Siapa yang bersaksi sebulan enggak pernah sholat witir, tolak, fasik dia. Loh, kenapa? Sebab yang namanya Rasulullah SAW mengerjakan terus-menerus, tidak pernah berhenti. Terus kamu tidak pernah mengerjakan, ada pertanyaan, kamu enggak suka? Ya, saya suka. Mana buktinya kalau kamu suka? Ya, anu, baik. Kalau kamu tidak suka, maka lain hukumnya. Orang tidak mengerjakan dengan orang tidak suka, berbeda hukumnya. Kalau dia tidak mengerjakan, memang tidak wajib. Tetapi kalau terus-menerus, jangan-jangan tidak suka. Kalau tidak suka, maka terkena hadis Rasulullah SAW, paman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak sunnah, tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ancaman atau bukan ancaman? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang disebutkan Rasulullah SAW, aku bangun malam dan aku tidur. Aku puasa sunnah dan aku berbuka. Dan aku menikahi para wanita. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, bukan golonganku. Iya kan? Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Maka ikhwan ibn a'azakumullah imam, hibatullah ala alika'i membedakan antara dua perkara ini. Kata dia, bahwasanya memuliakan sunnah, beda hukumnya dengan mengerjakan sunnah. Artinya memuliakan sunnah, wajib hukumnya. Walaupun yang sunnah-sunnah hukumnya tadi. Memuliakannya harus, mencintainya harus, menyukainya harus. Karena siapa yang raghiban sunnati kata Nabi pada zaman ini. Maka kalau ada seorang ahli sunnah katanya pengikut salaf, tapi nggak suka dengan sunnah, bagaimana kira-kira? Ada pertanyaan, ini beneran ahli sunnah atau pura-pura ahli sunnah? Qadirin a'azakumullah. Demikian pula ketika Imam Abu Hanifah menyatakan dengan dosa dan wajib mengerjakan sunnah-sunnah tadi. Kok wajib? Karena beliau punya dua istilah. Ada fardu, ada wajib. Wajib di bawahnya fardu. Maka salat yang lima waktu itu fardu. Sedangkan salat witir dan sunnah fajar dikatakan fardu. Ila akhirnya. Asyahid yang sedang kita bahas adalah kewajiban kita untuk memuliakan sunnah walaupun hukumnya sunnah. Harus kita punya keinginan senang dengannya, suka dengannya. Kalau sesekali ada kesibukan gak dikerjakan, gak apa-apa, karena gak wajib. Tapi buktikan kalau kamu suka, kamu cinta, kamu senang dengan sunnah demi sunnah. Kalau dia tidak mengerjakan, tetapi dia sinis kepada yang mengerjakan, maka kan dengan azab mau jangan ngaku-ngaku kalau dia salah. Jangan ngaku-ngaku kalau dia ahli sunnah. Ada apa bicaranya jenggot-jenggot? Ada apa bicaranya isbat-isbat? Apa enggak ada pembahasan lain? Kenapa sih kok orang ini alergi dengan pembahasan seperti itu? Kenapa? Ternyata dilihat, dia masih ahli kuliah. Dilihat, dia masih isbat. Dilihat dia masih meninggalkan sunnah ini, sunnah itu. Oh, kepukul terus. Jadi jengkel dia. Akhirnya marah. Emang gak ada pembahasan lain? Sama dengan yang lain-lain. Sama dengan pembahasan-pembahasan ketika berbicara tentang ahli bidah. Apa gak ada pembahasan lain? Itu terus yang dibahas. Memang kenapa? Ini ajaran Nabi. Salam-salam. Sunnah. Alhamdulillah kembali kepada kita. Dikatakan oleh Ibnu Battah Al-Ukhbari setelah menukil ucapan Abu Bakar Siddiq tadi, bahwa aku tidak akan meninggalkan satu sunnah pun yang dikerjakan oleh Rasulullah, karena aku khawatir kalau aku tinggalkan aku akan sesat. Kata Ibnu Battah, "Hadza ya ikhwani as-Siddiqul Akbar yatakhawaf 'ala nafsihi Zaid." Lihatlah Siddiqul Akbar, dia khawatirkan dirinya dari kesesatan kalau dia menyelisihi sunnah-sunnah Nabi, perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famadza 'asa an yakun? Maka bagaimana kira-kira apa yang akan terjadi di zaman kita ini? Adha ahluhu yastahzi'una bi nabiyyihim. Bagaimana dengan mereka-mereka yang memperolok-olok nabinya dengan memperolok-olok sunnah? Wa bi awamirihi, memperolok-olok perintah-perintah Nabi. Yatabahawna bi mukhalafati, dan bangga dengan penyelisihan Nabi. Sunnah diperolok-olok, dipermainkan, ditertawakan, sedangkan sesuatu yang bukan sunnah dibanggakan. Wa yasharuna fi sunnati, bahkan menertawakan sunnah-sunnah. Nasallah asmah min az-zalal, kita berlindung kepada Allah dari penyimpangan dan kesesatan. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, la ara li ahadin, la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah SAW. Kata Umar bin Abdul Aziz menyampaikan prinsip, enggak ada ro'yu, enggak ada pendapat siapapun. Kalau sudah ada sunnah dari sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ciri ahlus sunnah, pengikut salaf. Kalau sudah ada sunnah, ro'yu-ro'yu minggir. Pendapat-pendapat pribadi kalah. Perasaan-perasaan, pikiran-pikiran kita buang semuanya. Ini sudah ada sunnah. Kamu sebelum ada sunnah mungkin berpikir, kayaknya ini baik, kayaknya ini bagus, sepertinya ini tepat. Ternyata ada sunnah, tidak begitu. Apa kita katakan? Sama dengan prinsip tauhid tadi, amanna bihi kullun min indi rabbina, hanya sana di sini, karena bersifat amal, kita katakan sami'na wa ata'na. Saya salah. Pendapat saya keliru. Hadis yang benar. Ini ciri seorang ahli sunnah. Kalau disampaikan sunnah sahihah, apalagi ijma' para ulama, kemudian dia palak dengan ra'yu, tapi menurut saya, enggak perlu panjang lebar. Kamu sudah kenal dia bukan salafi, bukan ahli sunnah. Ini haji sahih. Ini ijma' para ulama. Ini fatwa para ulama mutaakhirin, masya Allah, cocok semuanya. Hadisnya, ijma'nya, ucapan para ulama. Tapi dia masih bersikukuh dengan ra'yunya. Tapi menurut saya, tapi kan sekarang ini beda keadaannya. Tapi. Ini alamat. Alamatul zaid fi qalbih. Tanda-tanda ada penyimpangan dalam hatinya. Ada sesuatu fi qalbihi. Mereka para salafus saleh. Kalau ada ucapan Rasul, mereka semuanya tunduk. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka enggak ada pilihan lain kalau sudah ada qada Allahu wa rasuluhu. Kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, enggak ada pilihan lain. Ini qadana na'azakumullah juga ciri-ciri seorang ahlus sunnah. La ra'ya li ahadin ma'a sunnah. Enggak ada pendapat siapapun kalau sudah ada sunnah. Ana bi qilabah, diriwayatkan dari Abu Qilabah rahimahullah, idza hadatsa ar-rajula bisunnah faqala da'na min hadha wa had kitabullah fa'lam annahu dhal. Kata Abu Qilabah, kalau kau katakan pada seseorang, sampaikan hadis sunnah, ternyata dia berkata da'na min hadha, tinggalkan sunnah ini, coba adakah dalam Quran? Lihat ya kawan-kawan, na'azakumullah. Kelihatannya sebagian manusia menganggap perkataan yang wajar. Ya itu kan sunnah. Saya pikir dari Quran. Ada gak dari Quran? Itu sudah cukup. Bagi Abu Qilabah, sudah cukup untuk menyatakan fa'lam annahu dhal. Ketahuilah bahwa dia sesat dhal. Kenapa? Karena dia sudah membedakan ini dengan itu. Padahal ini wahyu, itu wahyu. Hadis yang sahih, yang terbukti ucapan Rasul, maka itu wahyun minallah. Karena Nabi, la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Si penanya tadi, tinggalkan. Ini sunnah. Saya minta dari Quran, ada enggak? Karena na'azakullah, beberapa organisasi sekarang ini, beberapa kelompok-kelompok yang ada di medan dakwah, kalau sampaikan hadis, selalu menyatakan, di Quran enggak ada. Ini ada di hadis, ya tapi di Quran enggak ada. Qul inna a'udzubikallahi wa a'lamu annahu dhal. Masa dosa. Terus apa lagi kalau bukan dhal? Kenapa? Karena dalam Quran sekian banyak perintah. Atii Allah wa atii Rasul. Atii Allah wa atii Rasul. Ada apa enggak ada dalam Quran? Ada. Harusnya dia paham. Karena itu adalah perkara yang gamblang jelas seperti matahari di siang bolong. Kalau Rasul berbicara, artinya kita harus taat. Karena Allah menyatakan atii Allah wa atii Rasul. Ittabi'ir Rasul, kata Allah, ikuti Rasul. Berapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan seperti itu? Apalagi ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim wa Sahahahu dan dibawakan pula oleh Syekh bin Baz dalam kitab kecilnya Wujub Amal bis Sunnah. Riwayat yang menghabarkan akan munculnya model-model manusia seperti itu. Duduk ala arikatih la yushikanna rajulun syab'an ala arikatih, maka qala sallallahu alaihi wasallam, sebentar lagi akan muncul Rajul, seseorang, syab'a dalam keadaan kenyang, ala ariketihi, di singgah sananya, ja'ahu hadithu min hadithi, datang hadith dari hadith-hadithku, mimma amartuhu aw nahai, dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Faqala bainana wa bainakum kitab Allah, ma wajadna fihi min halalin istahlalna, wa ma wajadna fihi min haramin haramna. Orang itu ketika dibawakan hadis kepadanya, dia jawab, antara kami dengan kamu, Al-Quran. Apa yang ada dalamnya halal, kita halalkan. Apa yang ada di dalamnya haram, kita haramkan. Kata Nabi Allah SAW, ala innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah. Ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Yang diharamkan oleh Rasulullah sama kedudukannya dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama haram. Kalau Nabi yang menyatakan haram, haram. Al-Qur'an menyatakan haram, juga haram. Maka kalau sampaikan dalil dari Qur'an dan sunnah, kemudian orang tadi menyatakan da'da min hadza wa had kitab Allah, sudah, jangan itu. Coba ada Qur'an, ada ayat, sampaikan pada kami dengan Qur'an. Fa'lam annahu dhal, ketahuilah kalau dia sesat. Betapa banyaknya mereka-mereka para pengingkar-pengingkar sunnah yang kalau dikasih sunnah mereka tidak mau, tidak puas. Harus dari Quran, dari Quran, dari Quran. Bukan jahil tetapi ya tajahal. Bukan bodoh tetapi pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh. Karena dia tidak mungkin tidak baca sekian ayat yang menyatakan ati Allah wa ati Rasul. Qul inna a'udzu masih dilanjutkan ucapan Abu Khilabah. Kalau tadi menolak hadis, mintanya Quran. Sudah dikatakan bahwa Allah Al-Zahabi dikomentari ucapan tadi oleh Al-Zahabi. Ucapan Abu Khilabah dikomentari. Idza ra'aital mutakallim al-mubtadi' yaqulu da'na min al-kitab wal ahadith al-ahad wa had al-aql fa'lam annahu Abu Jahal. Kalau disampaikan Quran dan hadis juga masih enggak mau dan menyatakan da'na min al-Qur'an wal hadis, tinggalkan dari Quran dan hadis-hadis yang ahad. Wahad al-aql, coba berikan kepada kami dalil akal. Dalil akal. Bukankah berarti. Enggak puas dengan qala Allah, enggak puas dengan qala Rasul, tapi inginnya dengan akal. Fa'lam annahu Abu Jahlin, ketahuilah bahwa dia adalah Abu Jahal. Wa idza ra'aita salik at-tawhid, dan kalau ada satu orang yang beraliran wahdatul wujud berkata da'na minan naqli wal aql, tinggalkan nukilan-nukilan ini Quran dan sunnah, tinggalkan pula akal, coba rasakan dengan hatimu, hati tahu kok. Coba berikan tahu perasaan wal wujud. Kata Al-Zahabi, fa'alam anna iblis qad dhahara bi surati bashar, ketahuilah bahwa iblis sudah berbentuk manusia atau sudah merajuk pada dia. Maka kalau engkau takut, fahrur, larilah dari dia, menjauhlah. Kalau engkau berani, fasra'hu, lawan dia, jatuhkan dia, duduki dadanya, baca ayat kursi. Kata Zahabi, orang ini berarti sudah kemasukan jin. Agama disampaikan dengan dalil gak puas. Kalau Allah gak puas, kalau Rasul gak puas, bahkan akal gak mau juga. Da'na minan naqli wal aql, coba bidzau, dengan perasaanmu wal wujud. Rasa-rasanya ini kan begini. Astagfirullah. Perasaan bisa mengalahkan Quran wa sunnah. Fa'lam anna iblis qad dhahara bi surati bashar, ketahuilah bahwa dia iblis berbentuk manusia atau iblis yang merasuk pada manusia. Kalau kamu khawatir, lari. Kalau kamu berani, lawan dia, dudukkan dia, jatuhkan dia, duduki dadanya, bacakan ayat kursi. Qulina na'zukum muslimin sallallahu. Para ulama hampir semuanya memiliki prinsip-prinsip yang sama. Mementingkan sunnah, mementingkan ajaran Rasulullah SAW, dan mengalahkan perasaannya, mengalahkan pikirannya, mengalahkan ra'yunya, mengalahkan semua pendapat-pendapatnya. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnah Rasulullah sallam lam yahillahu an yada'aha liqawli ahad. Tidak boleh. Kalau sudah ijma' kaum muslimin, sudah sepakat dalam satu masalah, wal istabana sunnah, dan sudah jelas sunnah, maka tidak halal bagi siapapun untuk meninggalkannya karena ucapan siapapun. Saya ulangi terjemahannya. Ajma'an muslimun, kaum muslimin telah sepakat bahwa kalau sudah jelas satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita meninggalkannya karena ucapan siapapun. Ini sunnah sudah jelas. Kamu sudah baca sendiri, kamu sudah lihat sendiri ucapan para ulama di dalamnya. Maka jangan kau tinggalkan hanya karena kata si fulan, kata si fulan. Tapi guru saya bilang begini, tapi ustaz saya bilang begitu, tapi kiai saya bilang begitu, tapi fulan wa alan. Qul inna asallah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan akhsha an tanzala alaikum hijara minas sama. Atau dalam riwayat, arakum sayahlakun. Aku lihat kalian akan binasa. Aku katakan qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakr qala Umar. Ini Abu Bakr wa Umar manusia terbaik setelah nabinya. Tidak bisa mengalahkan sunnah. Kata Ibn Abbas, akhsha an tanzala alaikum hijara minas sama. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Atau dalam riwayat, arakum sayahlakun, aku lihat engkau atau kalian akan binasa. Aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar qala Umar. Artinya dibantah dengan qala Abu Bakar wa Umar saja enggak boleh, apalagi dibantah dengan ucapan yang di bawahnya. Apalagi dibantah dengan ucapan fulan wa alan dari tabi'in, dari tabi'it tabi'in. Apalagi dibantah dengan ucapan para ulama yang di bawahnya. Apalagi dibantah dengan anak-anak kemarin yang baru jadi ustaz kejadian. Alhamdulillah, pesantren kilat, 2 bulan jadi ustaz keluar. Masya Allah, pesantrennya kilat, ustaz kilat, Masya Allah. Tiba-tiba mengalahkan sunnah, yaitu sunnah, memang sahih, tetapi, astagfirullah, lancang, berani, dan biasanya begitu. Orang yang memang dangkal ilmunya, sangat lancang, sangat berani. Jangan heran, kalau anak kecil, berani dengan singa. Kalian gak berani kan? Coba anak kecil berani. Pegang-pegang sama dia. Karena gak ngerti, ini apa ini? Malah disayang-sayang gak mungkin sama dia. Demikian pula mereka yang tidak kenal tentang perkara-perkara din, aqidah dan sebagainya. Dan gak kenal Allah. Gak kenal betapa pentingnya sunnah demi sunnah. Maka lancang, berani. Beristihad sendiri. Membatalkan sunnah ini, membatalkan sunnah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Al-Humaydi rahimahullah, Imam Syafi'i pernah meriwayatkan, rawa Syafi'iyu yauman haditsan, pernah meriwayatkan satu hadis. Fakultu, kemudian aku katakan kepadanya, ata'khudhu bihi, apakah kau sependapat dengannya? Maka berkata Imam Syafi'i, ra'aituni kharajtu minal kanisah aw alayya zannar. Apakah kalian lihat aku keluar dari gereja atau di gamisku ada sabuknya seperti para pendeta? Hatta idza sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan la aqulu bihi, kemudian ketika datang hadis aku tidak menerimanya dan tidak sependapat dengannya. Lihat Ibnu Abi Nazuh, kalau beliau tersinggung berat ketika ditanya, apakah kau sependapat dengan hadis ini? Ajib. Bagaimana mungkin tidak sependapat? Apakah aku ini Nasrani? Keluar dari gereja sehingga aku tidak sepakat dengan hadis? Ha huwa da, ha ana da, lihat aku. Kharajtu min masjidil muslimin. Aku keluar dari masjidil muslimin. Maka wajib atasku untuk sependapat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam riwayat lain atau dalam hadis lain dan dalam athar lain dari Imam Syafi'i, mengucapkan dengan kalimat yang lebih keras lagi. Ketika meriwayatkan satu hadis, orang itu bertanya, "Ya Abu Abdullah taqulu bihi?" Wahai Abu Abdullah, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Farta'ad Asy-Syafi'i, gemetar Imam Syafi'i rahimahullah. Berkata seorang imam, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, "Wantafad." Waqal, "Ya hadza, ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni? Idza rawaitu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan, falam aqul bihi. Ya hadza, bumi mana yang akan aku pijak? Langit mana yang akan menaungi aku kalau aku meriwayatkan satu hadis kemudian aku tidak sependapat dengannya?" "Na'am, 'ala al-sam'i wal basar." Iya, aku terima dengan telingaku dan mataku. Fa'ibn a'azakum la liyat imam ahlus sunnah. Imam-imam ahlus sunnah menyatakan dengan kalimat-kalimat yang hampir sama. Sehingga Imam Ahmad juga berkata, "Man radda haditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawa ala syafa halakah." Siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saja, "Fahuwa ala syafa halakah," maka dia berada di pinggir jurang kebinasaan. Qulna na'udzubikum Allah. Demikian apa yang kita baca dari kitab Ta'zim Sunnah, dan kita akan lanjutkan insyaallah dengan kitab Durratul Kaman Sunnah. Ada petikan yang bagus juga dari beliau, tidak salah bin Barzi Sa'adul Karim, setelah istirahat sejenak. Beberapa menit insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.